بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخواني في الله أعزني الله وإياكم Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya Dia tidaklah menciptakan kita ini untuk suatu perkara yang sia-sia. Ayahsabul insanu ayyutraka suda? Apakah manusia itu menyangka bahwasanya dia itu akan ditinggalkan begitu saja? La yu'mar wa la yunha, tidak diperintah, tidak pula dilarang. Dan tentunya kita semua telah tahu bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia untuk suatu hikmah yang agung, yaitu tidak lain adalah untuk semata-mata beribadah kepadanya. Hal ini telah Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya'budun ay liwahidun, yaitu agar mereka mentauhidkanku. Akan tapi ikhwan fillah, dalam usaha seorang muslim untuk merealisasikan apa yang menjadi tujuan dia diciptakan ini, Allah pun dengan hikmahnya memberikan ujian-ujian sehingga akan diketahui siapa-siapa dari mereka yang benar-benar jujur dalam keimanannya, dan diketahui siapa-siapa di antara mereka yang hanya sekedar dusta belaka. Allah berfirman, Alif Lam Mim, Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun, walakad fatanna alladhina min qablihim, falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan ditinggalkan begitu saja ketika mengatakan amanna, kami beriman, kemudian mereka tidak diuji? Tentunya tidak demikian. Orang yang mengatakan dirinya beriman berarti mesti Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Ini yang dipahami dari ayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam kelanjutan ayat menunjukkan tentang hikmah dari ujian tersebut. Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Yaitu untuk mengetahui mereka-mereka yang jujur, mereka-mereka yang benar dalam keimanannya, dan mereka-mereka yang hanya berdusta belaka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Yaitu zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar dia menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Amalan yang paling baik ini disebutkan oleh salaf kita rahimahumullah ta'ala, yaitu amalan-amalan yang ikhlas dan amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti jelas bagi kita bahwasanya mesti di sana akan ada ujian, akan ada batu sandungan ketika seorang hamba mau menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam usaha untuk merealisasikan tujuan yang untuknya dia diciptakan, yaitu tidak lain adalah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh ikhwan fillah, ujian begitu banyak. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu ujian besar bagi setiap muslim yang hendaknya kita semua menyadarinya dan berusaha untuk mempersiapkan diri dalam menghadapinya. Karena ujian ini merupakan ujian yang telah menjatuhkan orang-orang sebelum kita. Bahkan bapak kita Adam alaihi salam juga terjatuh dalam perangkap musuh tadi. Akan tapi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya Adam diberi taufik untuk bisa bertobat dan meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan kesalahannya. Tidak lain musuh tersebut adalah asyaitan, satu musuh yang terus menerus berusaha untuk menjatuhkan kita semua ke dalam jurang kesengsaraan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan bagaimana syaitan atau bagaimana iblis ini sejak awal mula diciptakannya bapak kita Adam alaihi salam berusaha untuk menjatuhkannya ke dalam kesengsaraan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba. Ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis, dia enggan. Dalam ayat yang lain dikatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin, dia enggan dan merasa sombong, merasa lebih tinggi daripada Adam. Karena sebagaimana diterangkan dalam ayat yang lain pula, dia mengaku dirinya lebih tinggi dari Adam karena tercipta dari api, sedangkan Adam tercipta dari tanah. Ini awal permulaan permusuhan Adam yang kemudian berlanjut sampai kepada keturunannya. Permusuhan yang tidak akan berhenti sampai tegaknya hari kiamat. Karena iblis setelah enggan dari melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala ini, Allah hukum dan Allah laknat. Dan dinyatakan sebagai penghuni neraka yang kekal. Iblis mengatakan, qala fabima aghwaytani la'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini sumpah serapah dari iblis. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dirinya sebagai makhluk yang kafir kepada Allah, makhluk yang dilaknat dan dijauhkan dari rahmatnya, serta dinyatakan kekal dalam nerakanya, dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditangguhkan. Bukan untuk bertobat, bukan untuk memperbaiki diri, tapi untuk menjatuhkan semua anak keturunan Adam sehingga menjadi teman-temannya di neraka jahannam. Lihat dalam ayat ini, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, karena disebabkan engkau telah menjadikan aku sesat, maka aku akan duduk mengintai mereka di jalanmu yang lurus. Jadi syaitan berusaha untuk menghalang-halangi manusia dalam menapaki jalan yang lurus. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ, kemudian sungguh aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka. Wa min khalfihim, dan dari belakang mereka. wa an aymanihim dan dari arah kanan mereka, wa an syama'ilihim dan dari arah kiri mereka. Kemudian dia mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau pun tidak akan mendapati kebanyakan mereka, kebanyakan manusia ini sebagai orang-orang yang bersyukur. Ini tujuan syaitan, memalingkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari kesyukuran, memalingkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari mendapati shiratal mustaqim, jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Oleh karena itulah seorang muslim hendaknya ketika mengetahui tentang usaha keras musuh yang satu ini berusaha untuk menempuh sebab-sebab yang telah Allah Subhanahu wa taala bimbingkan kepada kita sehingga bisa selamat dari godaannya, selamat dari perangkapnya, selamat dari tipu muslihatnya. Kalau Adam alaihi salam yang dia telah mendapatkan dan telah melihat langsung nikmat Allah Subhanahu wa taala di surganya, tergiur dengan tipu daya syaitan, tertipu dengan bujuk rayu syaitan, tentunya kita bagaimana bisa merasa aman? Makhluk yang lemah, makhluk yang dari sisi keyakinan terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala sangat jauh jika dibandingkan dengan para anbiya. Oleh karena itulah hendaknya kita beramal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkanlah oleh kalian apa-apa yang kalian mampu dari kekuatan yang dalam berusaha untuk memerangi musuh-musuh kita. Dan musuh yang kita bahas pada pertemuan ini adalah musuh utama setiap muslim, yaitu syaitan, yang darinya kemudian bercabang-cabang berbagai macam musuh yang hendaknya kita juga berusaha untuk mempersiapkan diri dalam menghadapinya dengan mempersiapkan kekuatan kita. Ketahuilah ikhwani fillah, di antara sebab yang hendaknya ditempuh oleh seorang muslim dalam usaha menyelamatkan diri dari syaitan adalah mengetahui dan menyadari bahwasanya syaitan itu musuh. Ini hal pertama kali. Sebab ketika seorang tidak sadar akan hal ini, dia mungkin akan menyangka bahwasanya syaitan adalah temannya. Tentunya yang demikian ini merupakan sebab utama kehancuran dan kecelakaan seorang muslim. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang keadaan syaitan yang merupakan musuh bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sebenarnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Allah menegaskan dengan kata inna dalam bahasa Arab, memberikan fungsi penegasan. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah dia sebagai musuh, jangan dijadikan sebagai teman. Karena orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai teman, maka sungguh dia akan mendapatkan kecelakaan. Wa may yattakhidhi syaitana waliyyan min duni faqad khasira khusranan mubina. Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai wali, sebagai temannya, sebagai pemimpinnya, sebagai panutannya, maka sungguh dia telah merugi dengan kerugian yang nyata. Kerugian yang nyata ini Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam ayat yang lain. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang merugikan diri-diri mereka sendiri dan merugikan keluarganya. Kapan itu kerugian yang hakiki ini? Yaumal qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Adapun kerugian yang menimpa diri ataupun keluarganya selama di dunia ini tidaklah mempunyai arti ketika dibandingkan dengan kerugian yang akan didapatkan oleh seorang manusia pada hari kiamat. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala merintahkan nabinya untuk mengatakan perkataan ini kepada umatnya. Innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Kerugian yang hakiki yaitu kerugian yang menimpa diri dan keluarganya pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah bahwasanya yang demikian itu merupakan kerugian yang nyata. Di depan dijelaskan bahwasanya itu merupakan bentuk kerugian dan di akhir ayat ditegaskan kembali bahwasanya yang demikian itu merupakan kerugian yang nyata. Kenapa? Dikarenakan kebanyakan manusia menganggap bahwasanya kerugian adalah apa-apa yang menimpa dirinya dari kekurangan harta, kekurangan makanan, atau permasalahan-permasalahan yang lain yang berhubungan dengan perkara dunianya. Dan di sini Allah menegaskan bahwasanya kerugian yang hakiki adalah kerugian di hari kiamat. Dan orang yang akan merugi ini adalah orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai walinya. Wa may yattakhidhi syaitana waliyyan min duni faqad khasira khusranan mubiina. Menjadikan syaitan sebagai walinya selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah merugi dengan kerugian yang nyata. Ini keadaan syaitan. Dia adalah musuh bagi kita semua dan jangan sekali-kali kita menganggapnya sebagai teman. Karena Nabi kita Adam, bapak kita Adam alaihi salam terjatuh dikarenakan dia percaya dengan bujuk dari syaitan yang menyatakan kepada Adam bahwasanya dirinya adalah nasihun amin. Seorang pemberi nasihat yang amanah, yang terpercaya. Akhirnya dengan bujuk rayu tersebut, syaitan pun mampu untuk menipu bapak kita Adam sehingga memakan buah yang telah Allah Subhanahu wa taala larang. Ini keadaan syaitan. Dan hendaknya kita sadari dengan sebaik-baiknya. Perkara selanjutnya ikhwani fillah, ketika kita telah tahu bahwasanya syaitan adalah musuh, maka kita pun harus tahu bagaimana langkah-langkah yang ditempuh oleh syaitan dalam usaha menyesatkan manusia. Kadang mengetahui langkah-langkah musuh, seorang bisa mengambil sikap, seorang bisa mengambil tameng, seorang bisa mengambil senjata yang digunakan untuk melumpuhkan musuh tersebut. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang langkah syaitan dan tujuan utama syaitan. Ayat yang telah kita sebutkan di depan. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sebenarnya syaitan yang telah musuh, maka jadikanlah dia musuh. Dan hanyalah syaitan itu menyeru kepada pengikutnya agar mereka itu menjadi penghuni neraka. Ini tujuan utama syaitan menyeru. Agar orang-orang yang mengikuti seruannya itu semuanya menjadi penghuni neraka. Tidak ada dalam sejarah syaitan menyeru kepada manusia untuk menuju kebenaran dan menuju ketaatan kepada Allah. Akan tapi innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Agar orang-orang yang mengikuti mereka itu menjadi penghuni neraka, kekal bersamanya. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya di antara tujuan atau langkah utama syaitan dalam usaha menjerumuskan manusia dalam kesesatan adalah dengan menimbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian. Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha. Hanyalah yang diinginkan oleh syaitan adalah untuk memasukkan kalian, menjerumuskan kalian ke dalam al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan saling membenci. Lihat ikhwani fillah. Di sini Allah mengawali ayat dengan innama. Innama dalam bahasa Arab yufidul hasr, memberikan manfaat penghususan. Jadi memang tujuan utama syaitan Di antaranya adalah untuk menimbulkan di antara manusia itu permusuhan dan saling membenci. Jika seorang tahu langkah syaitan ini, maka hendaknya berusaha menjauhi apa yang menjadi jalan yang ditempuh oleh syaitan. Di antara langkah-langkah yang lainnya pula adalah dengan menjerumuskan manusia di dalam al-fahsya wal munkar. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Hanyalah syaitan itu memerintahkan kepada kalian dengan as-su', perkara-perkara yang jelek, wal fahsya, perkara-perkara yang kecil, yang mencakup semuanya adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan menyeru agar kalian semua berkata atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala pada apa-apa yang tidak kalian ketahui. Mencakup padanya kesyirikan, mencakup padanya semua perkara-perkara yang tidak datang dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berkata dalam permasalahan ini tanpa ilmu, ini juga langkah-langkah syaitan. Ketika seorang mengetahuinya, maka berusaha untuk menjauhinya, menjauhi apa-apa yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjauhi untuk berkata atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Kemudian di antara langkah syaitan pula adalah dengan menimbulkan ketakutan pada diri seorang muslim dari kefakiran. Jadi menimbulkan dalam diri setiap muslim takut lapar, takut dengan kekurangan harta. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Lihat dalam ayat ini Allah berfirman, asyaitan ya'idukumul faqr, syaitan itu menjanjikan kepada kalian, memberikan was-was kepada kalian dengan kefakiran, menakut-nakuti kita semua dengan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kalian ampunan dan keutamaannya. Dari ayat ini kita ketahui afanillah, bahwasanya barang siapa yang dia khawatir dengan kefakiran yang menimpa dirinya, maka sungguh dia telah termasuki waswas dari syaitan. Karena ketahuilah saudaraku fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, bahwasanya rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan bagi setiap muslim. Tinggal kita menempuh sebab. Dan Rasulullah telah mengabarkan kepada kita bahwasanya umatnya tidak akan mati dengan sebab lapar. Dan yakinlah bahwasanya Allah tidaklah akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Sehingga siapa saja yang dia menempuh jalan yang lurus, kemudian khawatir kefakiran, khawatir dia tidak bisa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, maka sungguh dia telah termakan oleh tipu daya syaitan. Lihat, asyaitan ya'idukumul faqr, asyaitan itu membisik-bisikkan, menimbulkan was-was kepada kalian dengan kefakiran. Lihat bagaimana orang-orang sebelum kita, dikarenakan bisikan syaitan ini yaitu ketakutan dari kemelaratan, akhirnya mereka membunuh anak-anaknya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayat yang lain, wala taqtulu auladakum khasyata imlak, jangan kalian membunuh anak-anak kalian dikarenakan takut melarat. Menunjukkan memang dalam sejarah kita dapati orang-orang jahiliyah, mereka membunuh anak-anaknya dikarenakan takut melarat. Dan merupakan musibah yang menimpa sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin. Ternyata warisan orang-orang jahiliyah ini pun diambil oleh sebagian mereka. sehingga mereka takut untuk memperbanyak keturunan, khawatir dari kelaparan dan kemelaratan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haytsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari sisi yang tidak dia sangka-sangka. Kalau burung yang pergi dalam keadaan lapar, kemudian Allah jamin bahwasanya dia akan memberikan rezeki kepadanya. Ketika pulang dia sudah dalam keadaan kenyang, maka tentunya makhluk-makhluk yang dimuliakan ini, makhluk yang diberikan dengan keutamaan lebih daripada makhluk-makhluk yang lain. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh telah kami ciptakan al-insan, manusia itu dalam sebaik-baik penciptaan. Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan melebihkan dan akan memberikan perhatian yang lebih dari makhluk-makhluknya yang lain. Jadi syahid dari permasalahan ini ikhwanillah, bahwasanya barang siapa yang dalam dirinya ada ketakutan dari kefakiran, ketakutan dari kemelaratan, padahal dia adalah orang-orang yang melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka sadarilah bahwasanya dia telah termakan dalam tipu daya syaitan. Perkara selanjutnya ikhwani fillah yang hendaknya dipersiapkan setelah dia mengetahui langkah-langkah syaitan tersebut adalah dengan mempersiapkan senjata sehingga bisa mematahkan dan bisa mengalahkan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kita sebagai musuh. Dan di antara senjata yang paling ampuh adalah dengan berpegang teguh di atas jamaah, di atas Alkitab was sunnah, sebagaimana datang dari hadis Abi Darda dengan sanad yang hasan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil jamaah, fa inna ma ya'kulu adh-dhi'bu min al-ghanam al-qasiyah." Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh di atas al-jamaah, karena sungguhnya serigala itu hanyalah makan dari kambing-kambing atau domba-domba yang menyendiri dari jamaahnya. Dia menyendiri, akhirnya serigala pun menerkamnya. Demikian pula seorang muslim ketika dia menyendiri dari al-jamaah, maka syaitan akan mudah untuk menerkamnya. Dan al-jamaah bukan berarti di sini adalah mereka yang banyak jumlahnya. Bukan berarti di sini mereka-mereka yang mayoritas. Bukan. Karena dalam syariat kita ikhwani fillah, banyaknya jumlah bukanlah ukuran. Karena yang menjadi ukuran adalah tetapnya seorang di atas kebenaran. Sebagaimana datang dalam atsar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Al-jama'ah ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak." Bahwasanya al-jama'ah itu adalah apa-apa yang sesuai dengan al-haq walaupun engkau bersendirian. Maka barang siapa yang menetapi kebenaran, maka sungguh dia telah berpegang teguh di atas al-jama'ah. Dan ini merupakan cara utama seorang untuk bisa selamat dari tipu daya syaitan. Perkara selanjutnya adalah dengan senantiasa mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupannya. Karena memang kedua hal tersebut merupakan jalan keselamatan bagi setiap muslim. Allah telah memerintahkan kepada kita semua dalam firman-Nya, "Wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian dengan hablullah, tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama berselisih pendapat tentang makna hablullah. Ada yang menafsirkan dengan la ilaha illallah, ada yang menafsirkan dengan Al-Qur'an, ada yang menafsirkan dengan agama yang sempurna ini secara keseluruhan. Yang semua itu tidaklah bertentangan ikhwan fillah, Bahasanya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berpegang kepada aturan-aturannya. Berpegang dengan Al-Qur'an. Yang berarti di sana pula ada perintah untuk berpegang teguh dengan As-Sunnah. Maka inilah jalan keselamatan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Lihat. Wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Kita bandingkan dengan apa yang telah kita lewati dari tujuan syaitan untuk menimbulkan permusuhan dan saling membenci. Di sini Allah memerintahkan untuk berpegang teguh di atas tali agamanya dan melarang kita dari bercerai-berai. Sedangkan syaitan memerintahkan dan menyuruh kita untuk menjauhi jalan-jalan hidayah dan memerintahkan kita dengan menimbulkan permusuhan dan saling membenci. Perkara yang lain yang merupakan senjata untuk mematahkan syaitan adalah apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan syaitan yang dia senantiasa merasa lemah dan bersedih ketika melihat Ibnu Adam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a Ibnu Adam sajdah fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki." Faqala ya waili aw ya wailah. Umira Ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah. Wa umirtu bisujud faabaitu aw wa'asaitu faliyan naf. Ketika seorang membaca ayat sajdah, kemudian dia sujud, maka syaitan pun pergi sambil menangis. Lihat, di sini seorang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sujud ketika membaca ayat sajdah yang ada dalam Al-Qur'an, yang diantaranya adalah pada akhir surat Al-Alaq, demikian pula surat An-Najm, demikian pula surat Al-Insyiqaq. Maka ketika seorang hamba membaca ayat-ayat ini kemudian sujud, syaitan pergi sambil menangis. Lihat, salah satu tujuan dalam usaha mematahkan lawan adalah menjadikan mereka lemah dan bersedih hati. Dari sini diambil istinbat ikhwan fillah bahwasanya hendaknya seorang berusaha untuk melakukan sunnah karena dengannya syaitan akan menjadi lemah. Maka ditanyakan kepadanya, "Kenapa kamu seperti itu, wahai syaitan?" Dia kemudian mengakui dengan menyatakan, "Anak Adam diperintahkan untuk sujud, kemudian dia mau untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun aku, Allah memerintahkan kepadaku untuk bersujud dan aku enggan. Aku bermaksiat kepada Allah, maka bagiku adalah neraka." Jadi langkah selanjutnya atau senjata yang selanjutnya untuk mematahkan tipu daya syaitan adalah dengan melakukan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang lain yang telah dicontohkan dan dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam usaha untuk mengalahkan musuh yang tidak akan pernah merasa capek dalam usaha menjerumuskan manusia dalam kesengsaraan ini adalah dengan menyelisihi jalan-jalan yang ditempuhnya. Menyelisihi perbuatan-perbuatan syaitan. Dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada kita semua untuk menyelisihi jalan-jalan yang ditempuh oleh syaitan. Dalam permasalahan makan misalnya, "La taqulu bisyimal fa inna syaitan ya'kulu bisyimal." Jangan kalian makan dengan tangan kiri, karena sebetulnya syaitan itu makan dengan tangan kiri. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, "Qilu fa inna syaitan la taqilu." Tidur sianglah, karena syaitan itu tidak tidur siang. Dalam hadis yang lain, "At-ta'anni minallah wal 'ajalatu minasyaitan." Seorang berhati-hati dalam bersikap itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun terburu-buru itu datangnya dari syaitan. Jadi dari sini ketika datang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya suatu perbuatan adalah perbuatan syaitan, maka hendaknya dia menjauhinya. Karena dengan dia tidak meniru syaitan, maka dia pun akan menjadikan syaitan menjadi melemah. Berbeda dengan orang yang menjadikan syaitan sebagai panutannya sehingga meniru-niru apa yang dilakukannya, tentunya syaitan akan semakin mendekat. Dan di antara senjata yang lainnya yang hendaknya digunakan oleh seorang muslim adalah dengan isti'adzah billah minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitan fasta'in billah. Ketika datang godaan syaitan, baik berupa was-was atau berupa keinginan-keinginan untuk melakukan kejelekan, keinginan-keinginan untuk berbuat curang, keinginan-keinginan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fasta'in billah. Maka mintalah perlindungan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Dialah yang mampu untuk memberikan pertolongan pada seorang hamba, yang mampu untuk mengembalikan seorang hamba dari kesesatan, yang mampu untuk memberikan hidayah. Sehingga mintalah perlindungan kepadanya. Fasta'in billah. Oleh karena itulah dalam banyak hal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada kita untuk senantiasa meminta perlindungannya. Ketika masuk kamar mandi dituntunkan untuk membaca doa, a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung dengan nama Allah Subhanahu wa taala dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Kemudian pula ketika seorang mendatangi istrinya dituntunkan untuk membaca perlindungan kepada Allah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah apa yang kau rezekikan kepada kami berupa anak dari godaan syaitan. Ketika mau ibadah pun, yaitu membaca Al-Quran, dituntunkan untuk beristi'adah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al qur'anu fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Ketika mau membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Lihat ya qani billah. Dengan senjata yang ampuh ini, insyaallah seorang muslim akan terselamatkan dari tipu daya syaitan. Dan di antara bentuk isti'adah yang paling agung adalah isti'adah dengan al-mu'awwidzatain, surat Al-Falaq dan An-Nas. Sebagaimana datang dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada beliau untuk senantiasa beristi'adah dengan dua surat ini. Karena tidaklah seorang beristi'adah dengan meminta perlindungan dengan suatu hal yang lebih agung daripada meminta perlindungan dengan dua ayat yang agung ini, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Seorang yang mau membaca dengan tadabbur, memahami maknanya, maka sungguh pada kedua surat tersebut terkandung permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang sangat luas. Nah, karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada Uqbah bin Amir ini untuk beristi'adah dengan keduanya. Sehingga lihat, dua ayat ini jadikan zikir-zikir. Zikir pagi, zikir petang, sebelum tidur. Dan digunakan untuk ruqyah juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit, maka dia meruqyah dirinya atau kadang meruqyah keluarganya dengan membaca Al-Mu'awwidzatain, surat Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian ditiupkan kepada tangannya dan diusapkan kepada orang yang sakit. Inilah di antara senjata-senjata yang hendaknya seorang muslim berusaha untuk mempersiapkannya dalam melawan musuh bebuyutan yang tidak kenal lelah ini. Dan yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba berusaha dengan sungguh-sungguh dalam melawan musuh tadi, mesti Allah akan memberikan hidayahnya. Satu hal yang hendaknya kita sadari ikhwani fillah, bahwasanya zikir-zikir, kemudian isti'adzah, kemudian perkara-perkara yang lain yang Allah janjikan ketika seorang hamba berpegang teguh dengannya akan dijauhkan dari syaitan, itu adalah sesuatu yang pasti. mungkin dalam diri seorang akan timbul bahwasanya dia sudah melakukan isti'adah, melakukan zikir, membaca doa-doa yang dituntunkan, tapi kenapa syaitan masih saja bisa menguasainya. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, demikian pula ulama yang lain menjelaskan bahwasanya zikir atau lafaz-lafaz isti'adah itu ibarat sebuah senjata yang sangat tajam. Senjata yang sangat tajam, yang dengan satu babatan mungkin bisa menjatuhkan musuh-musuhnya. Akan tapi tentunya apalah arti sebuah senjata yang begitu tajam tanpa ada tangan yang memegang dengan kuat. Tidak akan bisa bergerak. Sehingga keadaan hamba yang berdoa ini, yang meminta perlindungan kepada Allah ini, ibarat tangan yang menggenggam senjata yang tajam tadi. Kalau dia bisa menebas dengan kuat, maka dia akan bisa mendapatkan tujuannya. Adapun ketika dia memegang senjata tajam, tapi dia memegangnya dengan lemah, memegangnya tanpa kekuatan, maka tentunya tidak mempunyai manfaat sedikitpun. Ini ibarat yang hendaknya kita sadari bersama. Janji Allah untuk melindungi mereka-mereka yang meminta perlindungan kepadanya, baik itu dengan Al-Falaq, An-Nas, maupun dengan doa-doa yang lain, itu adalah janji yang pasti. Tetapi ketika didapati banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berlindung dengannya, akan tapi tidak mendapatkan perlindungan atau tidak menghasilkan apa yang diinginkan, itu tidak lain kembali kepada keadaan dirinya. Sebagaimana pedang tadi, pedang yang tajam, akan tapi orang yang memegangnya tidak bisa mengayunkan dengan kuat. Inilah beberapa hal yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita. Dan tentunya kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari tipu daya syaitan, dijauhkan dari godaan-godaannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita untuk senantiasa berada di atas shirath al-mustaqim. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.